توبةً إلى الله وتقربًا إليه لابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله وبنية التعليم والتعلم النافع والانتفاع والاستفادة والإفادة والاسترشاد والإرشاد والاسترشاد مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العاملين سادة العالمين وإياك من جميع المسلمين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن نقبل أحسنهم وأن لا يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم دينيا دنيويا أخرويا حسيا ونعمليا غفرا للذنوب فكشف القلوب وانشراح القلوب كشف القلوب ونيل المذنوب مع الرحمة صالح وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا

utawa lemah sing ditanduri iman dan ketakwaan niki disirami kelawan banyu rahmati Allah, dadi manah lahan sing subur. Lek wis tanah utawa lemah niku wau subur oleh rahmati Allah, oleh hidayai Allah, mugi-mugi Gusti Allah ndedahaken endi sing dadekno eleke kelakuan kula panjenengan, bosoke ati, penyakite ati, gantitik kula kale panjenengan saged ngilangno, untung lek saged nguncalno. Kemudian kula kale panjenengan saged nandur ibadah kelakuan sing apik, sing bagus, sehingga ngaji oleh ilmu minangka tanduran sing ditandur, bibit yang ditandur tadi menghasilkan perilaku kelampahan sing tambah sae. Sinten kemawon sing seserawungan bergaul dengan kita tidak merasa resah, dirugikan malah untung, semua membuka hati, tidak saling mencurigai tapi saling koreksi dewe-dewe. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, al-mu'minu mir'atul mu'min. Lek sampean iku wong mukmin, kudune ngocoh nanggene wong mukmin sing liya. Kula kali panjenengan kepingin dadi wong mulya, kemuliaan itu bukan warisan, duduk krono mbae kiai anake dadi mulya, tidak. Kuatah dalam sejarah anake Nabi Nuh yo gak dadi nabi, malah merusut lek kelakuane gak padha. Nggih. Anak putrane Nabi Lut nggih ngoten. Merusut gak melok mulya. Bani Israel anak putune Nabi Yakub sing sembarang penjaluke dikeki. Keturunane nabi tapi pancet kelakuane gak nurut apa sing diwulangno Gusti Allah. Sak pira pawai Gusti Allah lek kula kali sampean ngedoh saking Gusti Allah, cepat atau lambat kita akan hina dan hancur. Putrane Nabiullah Ismail sing gadike inopo-nopo, mari Nabi Ismail gak ono nabi, cuman kelakuane bagus, opo sing dilakoni mbae dilakoni, loman ngalah, gak seneng penampilan tapi memberikan fasilitas diino mulai bien, ternyata melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Semanten ugi putra-putrane Kanjeng Nabi lekne gelem nglakoni apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Ngalah, loman, hormat nanggene sapa wae sing dipandeng duduk menungsane, tapi sing disawang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lek kelakuane kaya Kanjeng Nabi, ono endiae kaya apa ae rupane, pasti akan mulya. Tapi lek wis nyimpang teko ajarane Kanjeng Nabi, kelakuane Kanjeng Nabi, sugiyo ya apa, pengaruhne ya apa, akan berakibat koyok Bani Israel. Berkane kula kali panjenengan dipesen ambek Gusti Allah, kul waran Nabi Muhammad nang umat sampean, ing kuntum tuhibbunallah, lek pancen sampean kabeh temen-temen demen nang Gusti Allah, seneng lek donga sampean dirungokno Gusti Allah, seneng lek penjaluk sampean kepingin dituruti Gusti Allah, seneng lek ne oleh sampean jaluk no anak dituruti nang Gusti Allah, wis ojo bondo popo, fattabiuni, melo'o Kanjeng Nabi. Dalam hal apa? Segala hal. Nabi dalam sholatnya, terutama dalam perilakunya, akhlaki. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mulya, disanjung, tapi piyambake bendinane berpakaian sederhana. Wayahe nang pasar wayahe nyambut gawe berbaur dengan masyarakat. Sehingga suatu hari Kanjeng Nabi ningali ana wong wedok tuwa blonjoh nang ngene pasar. Blonjone kathah, mboten enten sing nulungi, gawe numpak becak gak ono. Akhire Kanjeng Nabi menawarkan diri, mbok kok kata blonjone, iya nak, pancen gawe kebutuhan mbok nyambut gawe. Pundi mbok, kula gawakno niki lene diterjemahno cara Jawa ngoten nggih, yeah. Kula gawakno mbok, ojo le kersane mbok mboten bayar, kula niki cuma anu, wis nak gak usah mboten napa-napa digawakno ya, sing abot digawa Kanjeng Nabi, sing enteng digawa dhewe. Kok cienak kon arek endi, kula lari mriki mawon mbok. Alhamdulillah, hati-hati nak ya, kon lek urip ana ngene kutho ngene iki, mbok iki pengalaman, kon ojo sampe melok-melok kelakuane arek sing tas jenenge Muhammad ngoten ya, ware iku mangkem meliti kepingin nguasai kota Mekah, kepingin jadi pemimpin, kepingin ngene, mulai pasar sampai Kalianyar diocehi tok Kanjeng Nabi. Ya, nggih mbok, matur suwun. Fitnah macam-macam Kanjeng Nabi boten men mendel tok. Ya, pancene gak weruh. Ya, kerungune teko kopi. Lah sing hasud nang Kanjeng Nabi sabajek. Iya. Meneng Kanjeng Nabi. Inilah akhlak yang perlu kita tiru. Lek pancen kula kali sampean kepingin kepethuk Kanjeng Nabi, selawat tok kelakone nyatoni wong, ngelekno wong, aduh. Bareng wis teko omahe, kate dikeki ongkos, mboten usah mbok, dikeki ngombe. Sik-sik nak aku mulai mang teko pasar sampai teko kalianyar kowe enake ngomong ambek kon. Sampean niku sapa nak sakjane? Kula niki ta mbok. Kula niki jenenge Muhammad putrane Waktullah ibu kula Siti Aminah. Loh. Lek ngono kon sing diwarani Muhammad mang nak iya. Menawi ngoten, Mbok. Lek ngono wong-wong iku kurang ajar oleh ngrasani sampean iku. Wong arek apike kaya ngene, jarene kaya ngono, kaya ngono, kaya ngono. Sepurane nak ya sepurane. Oh, mboten dados perkawis, Mbok. Wong pancen mboten sampean mboten semerat. Lek semerat wis nak tak parai wong kene. Ya apa wong iku cek gak jujure oleh hasud oleh benci nang awakmu wong apik kene. Kapan dadi apik masyarakat kene? Lek ning nyatoni hasuti nang kene wong sing apik kaya ngene. Wangsul Kanjeng Nabi tidak dendam sama sekali. Mule sak kalianyar dijak nang omahe Kanjeng Nabi Islam kabeh. Iya. Islam kah? Kabeh. Iya. Kula kali panjenengan ngaji nggih belajar ngoten. Iya. Man ta'allama ilman sapa sing gelem ngaji. Mari ngono wa amila dilakoni. Wa allama lan diwulangno. Meskipun mulang gak ati emik gak popo, meskipun ngulang gak nang langgar ora dadi opo-opo. Sing penting diwulangno. Nang gene sapa? Nang gene wong sing dititipno Gusti Allah nang sampean. Sinten? Ku anfusakum sing diwulangi awake dhewe. Wa ahlikum sing dititipno Gusti Allah keluargamu. Sapa? Bojomu. Dik, kon mang krungu ngajine. Ngene ngene ngene ngene ngene. Iya ya. Awak lak kurang ngene. Iya, ayo dilakoni. Ya wis. Iya. Mari ngono diulangno napa? Anake. Anake diceritani sepeda motor ambek dijak nang kene tambak mangan bersama cerita. Biyen iku nak ana ngene ngene ngene ngene ngene padahal sing diseneni anake, gak diseneni raimu ku ngene. Enggak. Cuma cerita. Biyen iku nak ana ngene ngene ngarang, ngarang dhewe dhek. Ngene ngene ngene kelakuane pas persis anake. Jari anake, "Bapak iki cerita ta cerita?" Iya. Krono nuturine persis apa sing digawe Gusti Allah. Gusti Allah lek nuturi kula kali sampeyan lak ngoten nah. Nyeritakno Bani Israil. Iya. Yeah. Nyeritakno Bani Israil. Perasaan kula kali sampeyan welek Bani Israil iku. Kelakuanmu iku kaya Bani Israil. Iya. Yeah. Kon tak kandhani ngene kon cek gak kaya Bani Israil. Lek kon tak ceritani Bani Israil, kon kok gak terasa lek kelakuanmu kaya Bani Israil, malah kon iku mang nyalana Bani Israil, tandane geblek-gebleke wong kon. Wong Quran iki tak kekno kon kok. Wacan gawe nuturi awakmu, aku nuturi cerita kelakuanmu cek gak kaya ngono. Krono dhe'e nuturi anake oleh ngaji disampekno nang kene anake urusan wong liya tonggo jamaah dudu urusan sampean sampean mulai gak ditakoni ya ayyuhalladzina amanu wong sing ngaji jamaah masjid alaikum anfusakum kraya ana jithok sampean dhewe kelakuan sampai dhewe la yadurrukum man dallah idah tadaikum lek sampean ngaji sampean grayahi jithok sampean dhewe terus dadi apik urusan wong sing gak nurut dudu tanggungan sampean nggih ya lek kula kali sampean ngaji gelem nglakoni terus nularno nuturi nang bojone anake yud'a adziman indallah jarine Gustur iya meskipun ana donya gak dadi apa-apa mulene dadi wong mul ya dipandang orang kecil tapi dipandang Allah orang yang mulia dalam sejarah boten kurang wong sing diremeno mulih dadi wong mul ya dalam sejarah gak kurangan wong sing dicanjung-sanjung mulih tiba ing gletek ora ana apa-apa kesempatan kangge kula kali sampean ojo cili ati polae gak duwe nasab polae gak duwe darah biru polae gak duwe ilmu polae gak duwe ngene gak duwe ngene sing penting duwe iman duwe karep dadi wong apik pasti dadi wong mul ya walladzina jahadu fina sapa wae sing temen-temen jaluk nang ngene aku lanah diannahum subulana pasti tak dudunno dalane iya pasti dituduhno dalah kesempatan kula kali sampean Gusti Allah tidak memandang siapa kita dipandang Allah adalah anak cucu Nabi Adam sing biyen panggonane asline cikal bakal kula kali sampean diciptakan di surga Allah berusaha mengembalikan kita ke surga lagi sing gak terima cuma setan setan berpura-pura berteman banyak orang yang tertipu muga-muga kula kali sampean selamat kabeh amin ya robbal alamin donga tinunga nerusaken pengajian kala wingi lekne sambang wong sloro wa alla yaqtarido alaihi fil anin lekne wong loro iku mang sambat ojo dilarang krana wong sambat iku sing gak popo kecuali sambate ngerso lo kadang dengan sambat dengan curhat itu penyakit dadi ringan mergane ngene luar negeri itu banyak terapi terapi niku lek penyakit wis ngene doktere gak ketemu penyakit gak temu ngene dijak nang lautan dikongkon perok-perok perok-perok oh. Apa sing dadi unek-unekmu perok-perok ana ngene kono gak krungu sapa-sapa mule iso dadi waras lek sampean aja niru ngoten iya lek Gusti Allah niku ngrungokno innama asku basi wa huzni ilallah kaya Nabi Yusuf lho kaya Nabi Ayub seberat apapun beban kita Allah mengatakan berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha lek sampean ngerasa abot sendeno nang cor-coran rupane Gusti Allah wadulo nang Gusti Allah kadang-kadang Gusti Allah gak cak-cek yo mbok Ustaz aku wis balak-balik ngene repot nggih ya wong Gusti Allah ini ku idza arada syai'an ayyakula lahu lek karep iku sak deg sak nyet dadi tapi kene apa gawe langit bumi kabeh sak isine iku 6 dina 7 dina belajari kula kali sampean ngoten lho meskipun kon iso sak deg sak nyet ojo diterapno ojo diketno krono pinggir-pinggirmu ake sing gak iso sak deksa nyet ngerti lho belajar iya yeah. Wakot gholatu man atlaqa karohatahu lekne kapan ono wong larang duso kon sambat ngono iku keliru keliru iya yeah. Sambat yo sambat ojo nanti ono ngeresu lo gak terima. Ya Allah tidak pernah berbuat jelek dengan loroh ngeten niki, Gusti Allah sayang. Naam bener mang jare gak oleh ngalang-ngalangi lek ne wong sambat kongkon sambat sak tutuke. Tapi in amganahu lek sampean wis mari ngrungokno sambat ngene cak sambat yo sambat. Lek saben wong teko sampean kandhani ngene engkok garai keliru. Sing enak yo apa? Sing enak dibarengi istighfarae. Meliti on dongga. Tak ngoten lagi ya. Maca selawat, istighfar maca selawat. Bondone urip ning ngetip tok, Pak. Gak repot-repot. Pompong durung kula kali sampean kena coba wis ta. Biasakno kopi fili warhamni watub alayya robbi fili warhamni watub alayya di mana saja kula kali sampean ngoten. Manten ngoten maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kaena Ustaz ya maca burda Maula ya sol ping telu muril habl. Kadang-kadang molos reot hailing. Iling balik maneh istighfar ambek selawat. Lek sampe nyekel bukune ngene ngantuk. Nggih ya. Wis sampe ngoten ae cul-culan. Pokoke istighfar ambek selawat. Ila annadzikra aula. Sing penting urip iki lebih baik kita berzikir daripada kita mengadu terhadap orang lain. Wa ayas alal maridot doa alahu. Sing rada aneh niku ngeten. Lek sambang wong loro biasane sing dijaluki donga niku sinten? Sing waras ta sing loro? Sing waras ya. Dongakno. Ya sampean dongakno. Nggih ya. Ini kini onten gun dungane as'alullahal azim rabbil arsil azim wis kon tak jumakno Gusti Allah sing maha kuwasa muga-muga disepuro do sampean dihilangi penyakit ditekakno barokai ngoten nggih ya. Le iso sing loroh kongkon dungo wis sampean dungo wis aku sing ngamini ya. Lah kok terbalik li sihatil khabari bil amri. Karena ada hadis yang memerintahkan krana wong loro iku cedhek rahmate Gusti Allah. Kita husnudzon. Ngene cak. Elek oyo apa sampean lek loro iki dicedhekno ambek Gusti Allah. Gusti Allah lu kepingin cedek nang sampean. Sopon istighfar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Malaikat rahmat banyak mendekat nang sampean saat ini. Gusti Allah niku banyak memberikan sampean. Wis sampean ndungaon yo apa? Tak amini. Ya wis. Ndungakno kon seger waras. Gak sampai loro kaya aku. Amin. Ya. Tapi gak kalau ngene donga-donga cara Arab gak usah. Sederhana gitulah cara bahasa seperti kita. Wa annahu dungane wong loro niku miturut dawuh Kanjeng Nabi kadua il malaika kaya dungane malaikat. Nanggene wong sing sambat. Dudu nanggene awake dhewe, mandine nanggene wong liya. Lalek kula kali sampean ndungakno wong liya, jare Gusti Allah bisiki na malaikat. Waran malaikat, pala kami sludzalik. Durunge donga iki tak kekno sing didungakno, wis tak kirimno nanggene sing ndonga. Ya. Kobuko mawon. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana Kanjeng Nabi mulangi idza dakhalal mari alal maridi lek sampean mlebu nang ngene wong sing lara sampean donga. Wis insyaallah la ba'sa tahurun insyaallah. wis gak popo insyaallah mari ngono waras bersih kabeh ngoten. Cara Jawa gak popo. Begitu waras kita harapkan wis muga-muga ndang waras gak ndadekno popo. Tentu. Ya. Para hadirin sekalian, itulah adab yang utawa tata krama nalikane kula kali sampean nyambangi nanggene wong loro sebagai kepedulian kita terhadap orang lain. Wa sahha aidon, dan ada hadis yang sahih anna mangqala, sak temene wong sing ngucap maca as'alullahal azim rabbil arsil azim ayyu afiyaka wa yashfika. Ya niki wonten setunggal dulur kula tuado piambee ahli tirakat ditanggal bae ningali wonten setunggal tiang kok setruk cak aku ileng cak aku biyen diijazahi teko mbah ini ku wonten gini bangli dipek mantu kali Kiai Hasan Munadi. Ya Kiai Hasan Munadi ku wonge sakti. Ya biyen niku lek ne wayahe nambani wong barang niku nambani peloran mari ngono ngoten tok tiange dugdeng anjene ku biyen diwolangi wong le kon besok lek ne kepingin tuwa sik sehat gak sampai lumpuh biyen maksudnya setruk ka iya sing ono lumpuh utawa linu nggih mbah napa kon seringon donga maca as'alullahal azim rabbil arsil azim la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah kon gak dikaringi penyakit lumpuh utawa sehat gak sampai kena stroke ngoten lho ya kolesterol dan lain sebagainya. Alhamdulillah piyambake ketok sehat ngoten lho padahal umure luwih tuwa tunggi kula ya yeah. Lah panjenengan kan sakit ya ben rotip niku ya a'udzu billahi samiil alim minasy syaitonir rajim kalimat ini apa ya yeah. Kan nonton ya cuma diganti as'alullahal azim rabbil arsil azim alladzi bismillahil ladzi la yadurru ma asmi syai'un aldi wala fis sama'i was sami'ul alif bismillah diganti as'alullahal azim rabbil arsil azim alladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim diwaca ping telu esuk utawa sore jaga-jaga cek ne gak kena penyakit stroke utawa napa kolesterol ambek napa asam urat ambek kolesterol tapi nek sampean tambeng ae maca ndas barak balak-balik gak doyan napa kangkung ya pancet ae wong Jawa iku kudu masalahe napa wong Jawa niki dikei tanduran ijo-ijo ambek Gusti Allah. Wong Jawa kudu banyak makan sayur. Wong Arab gak ono, Pak, sayuran. Mergane kono, sampean lek wong Arab mangan sapi tok ambek daging tok gak apa-apa, pancene wong Arab. Iya. Lek sampean lek wong Jawa kudu banyak makan sayur, gitu lho jenenge sehat. Pancen onder dile siji, Pak. Iya. Onder dile siji. Lek kula kali sampean ndongakno wong loro nggih ngoten niku wau as'alullahal azim rabbil arsil azim muga-muga dipun paringi waras sehat diwaca ping pira sab'a marratin pitung apa pitung ambalan dudu 70 Pak mboten ping pi itu as'alullahal azim rabbil arsil azim muga-muga dikei waras dan sehat. Mantep no wis. Iya. Meskipun ngoten. Iya. Inda maridin lam yahdurhu ajalu lek pancen lorone iku gak ngeterno patine dungoh niku wau afahullahu min maradi pasti Allah akan memberi kesembuhan dari penyakitnya. Iya. Lah kula kali sampean dikei jazan niku wau ngumbiyo pil sedina ping telu pindho. Bengi loro isuk ting isuk telu bengi lo telu apa pilih as'alullahal azim rabbil arsil azim alladhi la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya khotimatun pungkasan bab maro fisawabil maridi jelasno on ganjarane wong sing dikei loro ambik Gusti Allah. Gusti Allah tidak pernah berbuat tidak baik dumateng kula kale panjenengan. Akhrajas Syaikhani ngriwayataken Imam Bukhari Muslim mayusibul mukmin apa wae sing dirasakno nang wong mukmin minnasobin pegele awak kesel mari nyambut gawe lesu awasobin utawa lara ngelu lara untu encoen walahamin utawa rasa sumpek padahal gak napa-apa sumpek walahazanin rumangsa susah hatta syaukata sampai loro iku umpomo dicokot semut utawa kenek ri. Semua yang menimpa pada kita yang kita rasakan itu tidak enak illa kecuali rasa gak enak iku kafarallahu biha min khotoyahu itu adalah dalam rangka membersihkan kotoran kula kale sampean supaya gak sampai ono akhirat kenek gendin roh neraka. Kembali lagi sakjane kula kale sampean wis sing akeh istighfar dan baca selawat Rabbi fili warhamni watub alaya sebagai ungkapan pelaksanaan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin dibaca Rabbi fili warhamni watub alaya dan banyak bacalah selawat muga-muga umur kula kali sampean barokah kula kali panjenengan tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah sekeluarga dadi wong sing slamet dadi tiyang sae lan dipun paringono husnul khotimah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimnal ladzi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karima warzuqil kulla halalan daima. Ya Rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخلى بكل سول Salla wa salam Rabbi alaihi adda habbi lihi wa sahbi ida data disobi walhamdulil ilahi fil bad'i wa janahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين